بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، sebelumnya yang sandaran jangan sandaran. Nah, ijlisu jalsatan mu'addaban, duduklah dengan duduk yang beradab, duduknya sebagai talibul ilmi. Nah, fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya ayuhat talabah. Selamat datang kepada antum semuanya, wahai para penuntut ilmu syar'i di Ma'had Ibn Umar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada antum semuanya dan kepada kita semuanya untuk dapat betul-betul mempelajari ilmu dinil Islam, ilmu Al-Qur'anul Karim, ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ini akan menjadi bekal bagi kita semuanya dalam kehidupan di dunia ini dan sebagai bekal tentunya untuk di akhirat kita kelak. Maka ditegaskan lagi, kedatangan antum dan duduknya antum di sini semuanya tidak lain dan tidak bukan selain hanya untuk menuntut ilmu saja. Ya. Hanyalah untuk menimba ilmu syar'i saja. Ini tujuan yang paling inti, niatan yang paling inti. Barakallahu fikum. Ini yang harus mulai dari sekarang ditancapkan, betul-betul dipahami dan disadari oleh kita semuanya dalam rangka mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana ini merupakan perkara yang diperintahkan Allah Tabaraka wa taala. Menuntut ilmu syar'i, menimba dan terus mencari ilmu syar'i ini dan kemudian kita amalkan. Sehingga dalam perjalanannya dan sampai pada tujuan yang diinginkan, itu kita tidak terlena, tidak tertipu, dan tidak kesana kemari ketika menjalankan program pendidikan ini. Ya. Ingat, ini ya, kuncinya yang paling mendasar. Antum datang di ma'had ini, antum duduk di sini sekali lagi untuk menimba ilmu syar'i, untuk belajar, mempelajari kalamullah dan mempelajari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa demikian? Sekali lagi ini harus ditancapkan dan harus terus-menerus diingat. Kenapa? Dalam perjalanannya antum belajar ini, ya, suatu perkara yang pasti, ya, suatu kepastian akan ada gangguan dalam belajar, ya, pasti akan ada ujian, akan datang cobaan kepada antum semuanya ini, tidak terkecuali. Pasti akan datang tentang ujian di dalam menuntut ilmu syar'i ini. Di mana kita dalam menuntut ilmu syar'i belajar ini untuk meraih keutamaan yang amat sangat tinggi, darajat 'aliyah, derajat yang amat sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan juga sebagian dikatakan tadi adalah dalam rangka untuk mengangkat kejahilan kita. Artinya apa? Untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita masing-masing. Ngerti ini, ngerti itu. Mengerti, mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Mengerti dan paham tentang dinul Islam, tentang syariat, tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mengerti dan paham akan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan seterusnya. Untuk mencapai itu akan banyak berbagai macam halangan dan rintangan, ujian dan cobaan yang akan menerpa kita semuanya masing-masing ini. Ya. Mungkin dari pribadi kita mungkin ada yang sakit, mungkin ya. Nah. Mungkin ada dari sisi yang lain rintangan dan cobaannya. Mungkin dari sisi dana, biaya untuk belajar. Pas-pasan ataupun juga kurang pas atau kurang bahkan. Untuk jajannya misalnya dan yang lain-lainnya. Untuk beli buku, beli kitab. Kebutuhan untuk belajar. Mungkin pas-pasan atau mungkin bahkan kurang. Di antara rintangan, di antara cobaan. Yang kedua contohnya. Yang ketiga. Mungkin masalah dengan teman-teman. Ya, enggak cocok dengan fulan, dengan alan. Yang ini begini, yang itu begitu. Egois, sombong, takabur. Dan macam-macam. Suka mengejek temannya. Suka menghina yang lainnya. Sehingga akan membentuk kelompok-kelompok, grup-grupan. Bahasa jeleknya geng-gengan. Ya, ini juga menjadi ujian bagi antum semuanya. Dan ini semoga tidak ada yang seperti ini. Barakallahu fikum. Ini di antara beberapa contoh sekelumit fenomena ya, berbagai macam bentuk gangguan-gangguan dalam belajar. Barakallahu fikum. Mungkin juga yang keempat. Dan ini semoga tidak ada. Mungkin juga antum semuanya ini mungkin saja tidak senang, tidak suka dengan musyrifnya. Dengan musyrifnya. Atau dengan ustadznya. Atau dengan gurunya. Dengan mudarrisnya. Enggak cocok, ini begini, itu begitu. Wah keras, wah suka marah, wah begini begitu, wah enggak adil, macam-macam. Barakallahu fikum. Ini juga ujian bagi antum semuanya. Yang sering terjadi dan mungkin juga akan antum dapatkan. Tapi ini berbagai macam kejelekan ini semoga tidak ada. Tapi kalau ada, maka harus ada solusinya. Apa solusinya? Ingat, yang paling inti. Ingat, yang paling inti, tujuan utama datangnya kita ke sini. Semuanya apa? Untuk belajar, untuk talabul ilmi. Sehingga jangan dipalingkan ke berbagai macam perkara-perkara yang bisa memalingkan kita daripada talabul ilmi. Akhirnya enggak mau belajar, enggak mau mondok. Wah, sibuk ini, sibuk itu. Barakallahu fikum. Ini ya, ingat. Tujuan datang ke sini adalah talabul ilmi. Barakallahu fikum. Dan tentunya agar kita bisa menjalankan berbagai macam program pendidikan kita di sini, ya, para thalabah, para santri, santri putra dan santri putri, semuanya, agar kita bisa belajar sehari-hari dengan baik dan benar dan sampai pada tujuannya, kita bisa mencapai target yang kita inginkan, ya, tentunya itu amat sangat dibutuhkan yang namanya kedisiplinan, ya, disiplin pribadi ataupun juga disiplin secara kelompok bersama-sama. Barakallahu fikum. Yang ini kedisiplinan ini secara umumnya ada pada tingkah laku kita secara zahiriahnya, secara lahiriahnya. Ya, jadwal kegiatan sehari-hari. Barakallahu fikum. Yang ini, ya, kedisiplinan ini, ketertiban ini merupakan sebab yang amat sangat besar untuk meraih keberhasilan dalam belajar. Ya, faktor atau sebab secara lahiriah, yaitu berbagai macam bentuk kedisiplinan. Memang demikian kata para ulama. Secara pribadi, pada pribadi kita masing-masing, ataupun juga pada kelompok secara bersama-sama, itu harus ada yang namanya kedisiplinan. 6. Murotabah, diatur waktunya, ya. Mulai dari bangun tidur terus, kegiatan demi kegiatan, kegiatan demi kegiatan terus. Barakallahu fikum. 6. Jangankan kita, para ulama saja yang sudah sedemikian tinggi keilmuannya, yang sudah mencapai derajat aliyah, derajat yang tinggi, para ulama, mereka pun juga demikian, punya kedisiplinan waktu, kedisiplinan kegiatan. Ya, kapan mereka harus mengajar, kapan mereka harus murojaah, muzakarah, kapan juga mereka harus membahas berbagai macam permasalahan, dan kapan juga mereka menerima tamu. Ya, kapan juga mereka harus berhubungan dengan keluarganya, memenuhi hak-hak keluarganya, anak istrinya. Sedemikian padatnya, sedemikian sibuknya, maka itu bisa berjalan dengan teratur dan baik, ya, dengan adanya ibadah, kedisiplinan, ketertiban waktu dan berbagai macam kegiatan. Itu gambaran pada para ulama. Maka bagaimana dengan kita? Tentunya ini merupakan faktor yang amat sangat menunjang, amat sangat membantu untuk keberhasilan belajar kita. Taib, ini secara lahiriahnya. Namun sebelum itu ada perkara yang lebih penting lagi, ya, sebab secara maknawi sebelum kita mewujudkan kedisiplinan pada diri kita masing-masing, ya, perkara-perkara secara maknawi, perkara-perkara dari batin, perkara-perkara dari kalbu kita, sehingga dengan itu bisa terwujudkan kedisiplinan tadi yang ada pada lahiriah kita. Barakallahu fikum. Ana ringkas saja, ikhwan. Para thalabah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Beberapa nasihat para ulama kita yang sering mereka sampaikan kepada para thalabatul ilm, ya, kepada para penuntut ilmu syar'i. Di dalam kegiatan mereka dalam belajar ini, ya, yang pertama, ya, sekali lagi ingat tujuan kita di sini ngapain? Thalabul ilmi, belajar. Barakallahu fikum. Maka ingat yang pertama, ya, keharusan, kewajiban, perkara pertama yang harus diperhatikan. Nah, dan ini merupakan perkara yang paling penting dan paling mendasar dari awal hingga akhir. Dari awal antum duduk di sini, di mahat ini, demikian pula sampai akhir kehidupan kita semuanya bahkan. Apa itu, ikhwan? Al-ikhlasu lillahi ta'ala. Ini yang pertama. 6. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amat sangat banyak, ya. Wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishina lahuddin, ya. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini. Perintah untuk ikhlas. Ya. Demikian pula kata Allah Subhanahu wa taala, Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yushriku fi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, ya, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, barang siapa yang ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka beramal salehlah, ya. Dan janganlah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ingat, ya. Jadi yang pertama yang wajib, ya, yang harus ada pada diri kita masing-masing, yaitu keikhlasan dalam belajar ini, dalam thalabul ilmi. Bukan dikarenakan niatan yang lainnya, ya. Bukan karena semata-mata mengikuti perintah abi dan umi. Ya. Saya terpaksa datang ke sini, kenapa? Ya, saya karena disuruh orang tua. Akhirnya terpaksa. Akhirnya, ya, karena terpaksa ini, ya, Pak Ikhwan, belajarnya malas-malasan. Yang pertama, bangun tidur malas-malasan, mau sholat malas-malasan, mau murojaah malas-malasan, mau menghafalkan Al-Quran, dan semuanya malas-malasan. Dan cenderung berbuat negatif. Berkumpul dengan teman-teman yang jelek, yang juga semodel. Yang juga semodel yang sama-sama malas-malasan tadi. Ya. Demikian warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya muncul lagi kejelekan yang berikutnya, bikin kasus, bikin ulah, ya barakallahu fikum, sehingga nanti orang tuanya dipanggil, orang tua antum dipanggil oleh para ustadznya, ini putra antum, putri antum seperti ini, kasus bermasalah begini begini, akhirnya bikin malu orang tua antum. Padahal orang tua antum kerja dari pagi mungkin sampai malam. Cari uang. Bukan perkara yang mudah. Untuk membiayai antum sekolah di sini atau belajar di sini. Tapi karena tidak ada niat yang ikhlas tadi, malah menyusahkan orang tua. Apa enggak kasihan? Waliyazubillah. Barakallahu fikum. Apa yang pertama tadi? Ya walad. Yang di pojok ini. Hah? Apa? Tip X. Yang pertama tip X. Yang pertama antum harus apa di sini? Belajar di sini kewajiban yang pertama apa? Eh? Apa namanya? Apa? Cari talabul ilmi. Ayo, Pak. Menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu. Datang ke sini untuk menuntut ilmu. Maka kewajiban yang pertama apa? Yang di depannya yang jubah hitam tadi. Harus ngapain kalau belajar itu? Harus menyiapkan tip X. Ah? Harus disiapkan dulu tip X-nya, ya. Barakallahu fiik. Itu nanti termasuk kedisiplinan juga. Termasuk kedisiplinan juga. Mempersiapkan alat tulisnya semuanya sebelum belajar. Bukan pada waktu belajar. Ya. Barakallahu fiik. Bahkan ada ahli hadis. Ahli hadis, do'if hadisnya. Karena apa? Pensilnya waktu nulis itu patah. Jadi terlambat nulisnya. Karena enggak dipersiapkan alat tulisnya sebelum belajar. Termasuk kedisiplinan. Nanti harus dipersiapkan sebelum belajar, ya. Harus apa, ikhwan? Harus ikhlas, ya. Ingat. Harus ikhlas. Bukan semata-mata karena disuruh orang tua. Naam. Gabungkan dua perkara ini. Antum ikhlas karena Allah. Dan juga karena disuruh orang tua. Sebagai bentuk bakti kepada orang tua. Anak soleh. Ya. Barakallahu fikum, mengerjakan perintah kedua orang tua ini dengan apa? Dengan ikhlas. Maka antum duduk di sini tidak sia-sia. Semuanya akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan yang dianggap pahala itu ketika belajar menghafal saja. Antum tidur saja, tidur. Tidur saja, dapat pahala. Tidur saja dapat pahala. Kenapa? Karena tidurnya untuk persiapan belajar. Karena tidurnya agar ketika belajar tidak ngantuk. Ya, untuk agar semangat ketika beribadah, ketika sholat, ketika menghafal. Tidur saja dapat ibadah, bernilai ibadah, dapat pahala. Ya, kalau diatur waktunya, disiplin. Demikian pula dengan niatan ikhlas tadi, barakallahu fikum. Semua aktivitas thalabul ilmi ini, barakallahu fikum, semuanya. Semua aktivitas antum itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkara yang remeh. Bukan sekedar duduk datang di mahad selesai begini begitu, tidak. Ya, barakallahu fikum. Sebagaimana dikatakan para ulama kita di antaranya Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, merupakan perkataan yang ma'ruf. Ma min syai'in afdalu min talabil ilmi lillah, ya. Nah. Ingat, ma min syai'in afdal min talabil ilmi lillah. Tidak ada suatu perkara. Tidak ada suatu perkara yang lebih afdal, yang lebih afdal, yang lebih utama, ya, daripada menuntut ilmu karena Allah. Ya, ma min syai'in afdalu min talabil ilmi lillah. Tidak ada suatu perkara apapun juga namanya, ya. Tidak ada berbagai macam bentuk amalan, ya, yang lebih afdal, yang lebih mulia, yang lebih utama daripada menuntut ilmu syar'i. Karena apa? Dengan catatan, menuntut ilmunya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka-mereka yang belajar menuntut ilmu karena Allah, ya, ini merupakan perkara yang paling afdal dan tidak ada yang lebih utama daripadanya. Nah. Demikian pula kata beliau alaihi rahmatullah, "Ma min syai'in abghadu ila Allah min talabil ilmi." Ma min syai'in, tidak ada suatu perkara, ya, tidak ada suatu perkara apapun juga abghad, yang lebih Allah benci, ya, yang lebih Allah benci, ya, abghadu ila Allah min talabil ilmi, daripada talabul ilmi. Ingat, tidak ada suatu perkara yang lebih Allah murkai, yang lebih Allah benci daripada menuntut ilmu. Artinya apa? Menuntut ilmu adalah perkara yang paling Allah benci, ya. Ya, kan begitu, ya. Naam, tidak ada suatu perkara yang lebih Allah benci selain daripada menuntut ilmu. Kok bisa? Kok bisa menuntut ilmu itu jadi perkara yang paling Allah benci? Kenapa? Karena apa, ikhwan? Li ghairillah. Karena selain Allah. Naam. Ma min syai'in abghadu ilallahi min talabil ilmi li ghairillah. Tidak ada suatu perkara yang paling Allah benci, ya, barakallahu fikum, daripada menuntut ilmu karena selain Allah. Jadi belajarnya, ya, mondoknya, menghafalkan Al-Quran, belajar ini, belajar itu, bukan karena Allah, karena selain Allah. Ini perkara yang paling Allah benci, yang paling Allah murkai. Ya. Barakallahu fikum. Untuk mencari dunia, ya. Barakallahu fikum. Jadi niatnya belajar untuk cari dunia, ya. Ilmu dijadikan sebagai sarana, jembatan untuk mendapatkan dunia. Misalnya, ya, ini merupakan perkara yang paling Allah benci, yang seperti tidak Allah ridhai. Tidak Allah ridhai, ya. Nah. Barakallahu fikum. Artinya juga selain dalam waktu kegiatan belajar, ya, di sana kan ada kegiatan yang lainnya, kegiatan yang lainnya selain belajar. Apa contohnya? Siapa yang bisa memberikan contoh? Siapa yang bisa memberikan contoh kegiatan selain belajar pada waktu mondok apa? Coba. Siapa yang bisa memberikan contoh? Coba angkat tangan, jawab. Jangan sandaran. Ya, na'am. Murojaah, tayyib. Labas. Labas, murojaah termasuk belajar, labas. Naam. Kalau murojaah itu harus karena siapa? Karena Allah, ya. Ingat, karena Allah, bukan karena disuruh gurunya, ya. Tayyib. Naam, selain itu, kegiatan selain belajar di ma'had kita ini. Olahraga. Tayyib, olahraga. Olahraga juga demikian. Barakallahu fikum merupakan kegiatan yang mendukung untuk apa? Untuk belajar. Ini antum niatkan karena Allah Subhanahu wa taala untuk mendukung belajar supaya sehat, untuk beribadah pun juga bernilai ibadah. Para ulama kita juga demikian, menasihatkan, menyarankan, menghimbau untuk olahraga. Barakallahu fikum. Baik seminggu sekali atau tiap harinya. Ya, tiap hari dengan berbagai macam aktivitas, dengan kegiatan yang ringan, ya. Barakallahu fikum. Coba selain olahraga apa lagi? Siapa bisa memberikan contoh? Ta'awun mengambil apa? Biasanya antum kalau makan dari mana? Ngambil dari sana, ya. Kan kemarin begitu, ya, ngambil di rumahnya Ahmad atau ngambil di rumahnya Hisham, ya, betul. Yang ngambil ke sana siapa? Kan dijadwal digilir, ya, gantian, ya. Barakallahu fikum. Ini juga demikian, ya. Semua aktivitas laksanakan karena ikhlas. Ingat, ya, semua aktivitas kerjakan dengan ikhlas. Bukan karena, sekali lagi, bukan karena semata-mata disuruh, diperintah, bukan. Ini jadwalmu, bagian kamu, sekarang kamu, ya, ingat untuk mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah dipahami? Selain itu apa lagi? Membersihkan masjid. Ya. Membersihkan masjid. Masya Allah, ibadah azimah. Ibadah yang sangat agung. Membersihkan masjid atau juga kelas antum, asrama antum. Kerja bakti sama-sama ta'awun. Juga demikian. Kerjakan dengan ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti ini biasanya. Itu para santri. Sebagiannya. Atau mungkin kadang banyak. Banyak yang terpaksa. Malas-malasan. Ya. Barakallahu fikum. Dan demikian, ya. Ini yang pertama. Semua aktivitas kita harus dilandasi ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ya. Barakallahu fikum. Yang kedua. As-sabru ala tahsilil ilmi. As-sabru ala tahsilil ilmi wa muzakaratuhu. وَمُذَاكَرَتُهُ وَرِعَايَتُهُ وَرِعَايَتُهُ وَتَبْلِيغُهُ وَتَبْلِيغُهُ. Coba yang sandaran duduk di sini. Di sini, di sini. Dekat sejadah ini, yang kosong ini. Nah, maju lagi dikit. Barakallahu fikum. Nah, yang kedua. As-sabru ala tahsilil ilmi. Sabar untuk mendapatkan ilmu. Ini kewajiban antum semuanya. Catat. Bersabar untuk mendapatkan ilmu. Nah. Bersabar untuk mendapatkan ilmu. Ya. untuk mendapatkan ilmu itu harus sabar. Diperlukan kesabaran. Ya. Barakallahu'alaikum. Tidak dengan mudah, santai, begitu, tapi penuh dengan lika-liku, ujian dan cobaan. Ya. Antum siapa? Muhammad atau Abdurrahman? Muhammad. Abdurrahman. Nah, ya. Di Malang dingin, sejuk ya. Di sini panas. Ya. Harus apa? Harus sabar. Ya. Barakallahu fikum. Di Bali bagaimana? Ya. Sama panas. Ya. Antum di sini jauh dari orang tua. Jauh dari bapak, ibu. Ya. Semuanya juga yang di akhwat sana. Jauh dari apa namanya adiknya, kakaknya. Tapi antum dekat. Yang jauh, ya, yang jauh, rindu, ya kan? Harus sabar, ya. Barakallahu'alaikum. Rindu dengan makanan yang enak, ya. Barakallahu'alaikum. Di rumah makanan tinggal pilih sampai terbuang-buang, ya. Yang enak-enak. Barakallahu'alaikum. Di sini, waduh, kayak gini lagi. Besok, waduh, itu lagi lemas, nggak ada selera, nggak ada semangat, ya. Harus apa? Harus sabar. Jauh dari orang tua, jauh dari makanan yang enak, jauh ini itu dan semuanya dari berbagai macam kesulitan dan kepayahan, harus apa? Harus sabar. Ya. Barakallahu fikum. Nelpon dibatasi hari Jumat. Ya, dibatasi. Enggak. Dibatasi enggak? Dibatasi. Nelpon itu diatur, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Waduh, kebanyakan peraturan. Ya. Harus sabar, ya, harus sabar. Dan berbagai macam perkara yang lainnya untuk mendapatkan ilmu. Ingat tujuannya kita datang ke sini apa? Untuk belajar. Itu semua. Yang kedua ini apa? Harus sabar. Nah, kamar seperti ini, uyel-uyelan misalnya, rame, ya, rame dengan teman-temannya waktu mau tidur nggak bisa tidur. Yang ini rame ya begitu, macam-macam. Harus apa? Harus sabar. Barakallahu fikum. Berbagai macam kesulitan. Ya. Berbagai macam perkara yang tidak menyenangkan kita untuk mendapatkan ilmu ini harus apa? Harus sabar. Kan juga wa muzakaratuhu. Wa muzakaratuhu dalam untuk memurojaahnya, mengulanginya, mempelajari lagi pelajaran ilmu yang telah didapatkan. Harus sabar juga. Paham? Belajarnya bukan ketika duduk di majelis dengan ustadznya saja selesai. Tidak. Tidak cukup sampai di situ. Bubar, keluar dari majelis, nanti antum di kelas atau di asrama, di luar sana. Butuh yang namanya apa? Belajar. Butuh yang namanya muzakarah. Butuh yang namanya murojaah. Mungkin tulisan antum, catatan antum tertinggal mungkin. Ya, enggak lengkap. Di luar harus dilengkapi tulisannya, catatannya. Paham? Mungkin ada yang enggak paham, di luar tanyakan sama ustadznya atau tanyakan sama temannya yang paham. Harus sabar ketika apa? Muzakarah. Barakallahu fikum. Ketika murojaah juga diperlukan kesabaran. Murojaah Al-Qur'an juga demikian. Ya. Diperlukan kesabaran. Terus sabar, terus sabar, terus sabar, terus. Ya. Barakallahu fikum. Wa ri'ayatuhu. Dan juga untuk menjaga ilmu. Ya. Menjaga ilmunya ini. Ya. Yang sudah dipelajari. Ya. Barakallahu fikum. Wa tablighuhu. Dan juga demikian pula menyampaikannya. Diperlukan kesabaran, harus bersabar, ya. Nah, sebagaimana ucapan salaf yang masyhur Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala, ya, kata beliau, la yustata'ul ilmu bi rahatil jasad. La yustata'ul ilmu bi rahatil jasad. Tidak akan didapatkan ilmu dengan santainya badan. Ya, tidak akan ya, didapatkan ilmu dengan santainya badan. Ya. Baik. Ucapan siapa tadi? Barusan ucapan siapa? ucapannya siapa tadi yang Anda sampaikan? Ucapan salaf. Siapa namanya? Siapa namanya? Hayyakallah. Nah, la yusata'u ilmu birahatil jasad, tidak akan didapatkan ilmu dengan santainya badan. Ucapan siapa? Ucapan Nizar. Yang sampai yang jubah putih tadi. Ucapan siapa tadi? Aywa, entah, Mas Muk. Antum nama siapa? Siapa namanya? Enggak dengaran. Antum namanya siapa? Ibrahim. Hayyakallah. Dari mana? Sukabumi, masyaallah. Baik. La yusatul ilmu bi rahatil jasad, tidak akan didapatkan ilmu dengan santai. Ucapan siapa ini? Ucapan siapa? Ucapan siapa? Yahya. Yahya bin Abi Katsir. Ya. Yahya bin Abi Katsir mengatakan ini tadi yang sudah disampaikan tadi, ya. Barakallahu fikum. Nah, belum fokus ya. Masih ingat di rumah. Hah? Masih ingat ketupat ya? Ya. Barakallahu fikum. Hah? Masih ingat saudara-saudara? Nah, belum fokus. Ayo fokus. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, yang ketiga, yang terakhir insyaAllah ta'ala. Yang ketiga adalah taqwa Allah, taqwa kepada Allah. Taqwa kepada Allah. Nah. Taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini harus selalu ada pada diri antum semuanya, pada diri kita masing-masing semuanya, ya, di dada-dada kita. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi. Kata Rasulullah SAW, takwa itu di dada kita. Belajar antum ini harus dilandasi takwa. Belajar thalabul ilmi adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk amal soleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan diterima amal soleh antum ini. Tidak akan dapat pahala belajar antum ini. Artinya antum sia-sia, capek, lelah, sudah sakit bahkan. Sia-sia, enggak dapat pahala. Kalau apa? Tidak ada takwa pada diri kita masing-masing. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah menerima amal soleh itu dari orang-orang yang bertakwa, yang dilandasi takwa kepada Allah. Karena takwa kepada Allah dia beramal soleh. Itu yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, thalabul ilmi adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan diterima ibadah ini kalau tidak dilandasi oleh takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka bagi orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan keutamaan. Ya. Di antaranya, ya ayuhallazina amanu taqullah, ya ayuhallazina amanu intatakullaha yaja'allakum furqana. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian bertakwa, ya, akan Allah jadikan furqan kepada kalian. Akan Allah berikan furqan kepada kalian. Akan Allah berikan kemampuan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang batil, mana yang hak, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Bisa dibedakan. Ya, Allah akan memberikan keutamaan tersebut dengan apa? Dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dilandasi oleh ilmu. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Dan tentunya kewajiban-kewajiban kita di dalam belajar ini masih sangat banyak, ya. Berbagai macam perkara kita perhatikan, berbagai macam bentuk adab dalam thalabul ilmi itu banyak yang harus kita perhatikan, ya. Barakallahu fikum. Tidak cukup pertemuan satu jam misalnya, ya. Butuh berkelanjutan pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Karena waktu sudah tiba, mungkin cukup dulu sementara sampai di sini. Barakallahu fikum. Dan sebelum diakhiri, ingat kepada para thalabah, kepada para santri semuanya, santri putra dan santri putri, ingat ya. Barakallahu fikum. Di antara perkara yang harus antum ingat adalah untuk taat kepada peraturan ma'had. Ya, peraturan ma'had. Barakallahu fikum. Dan juga untuk taat dan patuh dengan arahan, nasihat para ustadz dan para musyrif, ya, musyrifin dan musyrifat, ya. Nah, ingat ini. Barakallahu fikum. Antum ditegur, dinasihati oleh ustadz antum atau ustadzah antum, semuanya, ya, taati, ya, laksanakan. Ataupun juga ditegur, dinasihati oleh musyrifin, musyrifat, ya. Santri putra, santri putri juga semuanya ditegur oleh musyrifnya. Harus demikian. Harus ditaati, dilaksanakan. Ya. Nah. Oh, bukan ustaz kok. Jangan ada pikiran seperti itu. Jangan ada pikiran seperti itu. Bukan ustaz begini begitu. Jangan ada pikiran seperti itu. Karena ini ucapan merupakan ucapan yang tidak tawaduk, ucapan takabur, ucapan sombong, bukan adab yang mulia. Ya, antum dibangunkan oleh para musyrifnya. Bangun, bangun, bangun, bangun. Ya Allah kumu. Ayo bangun, bangun semuanya. Langsung laksanakan. Jangan, kamu ini apa? Jangan ada yang seperti itu. Jangan gerundel. Jangan menentang. Jangan melawan. Ini yang paling penting. Ya. Dibangunkan, diarahkan, digerakkan untuk belajar, untuk persiapan sholat, berwudu, mandi, dan yang lainnya. Segera langsung laksanakan dengan ringan. Atau enggak perlu diingatkan. Ya, enggak perlu ditegur. Sudah waktunya untuk bangun, bangun. Sudah waktunya untuk ke kamar mandi, mandi. Segera langsung mandi. Ya. Sudah waktunya untuk belajar jam 8 misalnya. Sebelum jam 8 diusahakan sudah siap di halaqah. Ya. Dan demikian seterusnya. Ya. Barakallahu fikum. Kalau mungkin sampai ada teguran dari musyrif atau musyrifahnya, ayo kumu-kumu bangun. Misalnya. Sekali lagi jangan melawan. Ya. Segera laksanakan. Ya, segera dilaksanakan. Jangan ada egoisme, ya, jangan ada kesombongan dalam hati kita. Barakallahu fikum. Nah, maka demikian pula dalam hal ini musyrifnya, ya, musyrifin, musyrifat, ya, musyrif yang ikhwan, demikian pula musyrif yang musyrifah yang di akhwat sana pun juga demikian harus terdepan, ya, harus terdepan memberikan contoh, bukan yang terbelakang, ya. Barakallahu fikum. Bukan yang terbelakang, tapi terdepan, ya. Nah, mengontrol terus, mengawasi terus, membangunkan, menggerakkan, menyuruh terus, sabar, ya. Barakallahu fikum. Dan juga yang ana sarankan, ana himbau, ya, di antaranya hendaknya para santri semuanya menggunakan pakaian syar'i, pakaian yang syar'i. Di luar sholat, di luar jam belajar, waktu antum santai, waktu antum istirahat, ya, pakaian-pakaian yang syar'i. Diusahakan, ya, amat sangat dihimbau. Apa yang pertama? Pakai kolan sua. Pakai ini ya. Apa namanya ini? Peci, kolan sua, ya. Antum santai, antum istirahat, ya. Enam, antum pakai. Mau tidur bagaimana? Tidur kalau pakai ya pakai, enggak apa-apa. Barakallahu ya, tidur lepas, ya. Baru kalau mau antum main-main, santai istirahat, ini diusahakan pakai terus. Wadhi, diusahakan. Baik. Nah, yang berikutnya, ya, tidak pakai celana yang ketat, ya. Tidak pakai sirwal yang ketat atau yang pendek, ya. Pakai sirwal, celana yang besar, ya, yang longgar. Wadhi, yang tidak membentuk aurat, ya. Nah, lebih afdol lagi apa namanya? Pakai sarung misalnya, ya. Diupayakan pakai sarung. Nah, masa pakai jubah terus? Ya enggak harus pakai jubah terus waktu istirahat, waktu santai, tidak. Ya. Kalau ada sarung pakai sarung, ya. Kalau enggak ada pakai sirwal yang longgar, jangan yang ketat. Jangan pakai sirwal yang ketat, ya. Nah. Barakallahu fikum. Ini sementara, ya. Alhasil semua kegiatan ini, semua peraturan ditaati dan antum bersemangat, ya, dalam melaksanakan aktivitas, kerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dan juga dijaga ketenangan di ma'had, ya. Dijaga ketenangan, as-sakinah wal-hudu, ya. Dijaga ketenangan di ma'had. Jangan bikin kegaduhan di ma'had. Apalagi ini masjid, ya. Barakallahu fikum. Jangan hiruk pikuk, jangan ramai, jangan ribut di ma'had. Suara dijaga, suara ditahan. Apalagi yang akhwat, apalagi yang santri putri, ya. Jangan sampai keluar suaranya. Barakallahu fikum. Demikian pula ini santri putra yang juga demikian, ya. Jangan teriak-teriak, jangan ribut-ribut. Biasakan untuk hudu, sakinah wal waqar, tenang, lembut, ya. Barakallahu fikum. Tidak menciptakan suasana yang ramai karena mengganggu orang lain, ya. Mengganggu teman-teman antum, mengganggu orang lain, mayasluh, enggak boleh. Taib. Nah. Itu dulu dan yang lainnya insyaallah taala menyusul. Barakallahu fikum. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Walhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan jazakumullah khairan kepada Ustazuna Ustaz Khidir hafizahullah taala atas tausiahnya. Di sini ana mewakili Al Ustaz Abu Syarifah selaku si kesiswaan menyampaikan beberapa tanbih kepada para santri khususnya karena beliaunya berhalangan. Yang pertama, agar mengamalkan atau mempraktekkan apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Khidir barusan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak berbincang atau ngobrol sendiri dengan teman ketika taklim. Karena tadi didapati beberapa anak sampai ditegur, ya. Yang ketiga, untuk kedepannya mungkin jangan ada yang sandaran. Ya. Untuk selanjutnya, jadwal selanjutnya agar santri mempersiapkan diri, yaitu nanti ba'da sholat maghrib, karena ada tausiah bersama Ustaz Abdul Hakam Hafizahullah Ta'ala. Harapannya datang tepat waktu, gak ada yang telat, nyatet semua, gak ada yang sandaran. Itu aja mungkin. Kita tutup. Untuk kedepannya mungkin bisa kegiatan mandiri sampai waktu zuhur tiba. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.